Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pertemuan yang lalu ya, kita telah membahas apa? Al-jazm ya. Jadi i'rabil jazm. I'rab al-jazm. Nah, jazm ini ingatkan pada apa? Pada fi'il apa? Pada af'al apa atau fi'il? Af'al apa? Al-mudhari saja. Ya. Pada fi'il-fi'il mudhari ya. Fi'il atau af'al mudhari saja ya. Perhatikan. Nah, i'rab jazm ya. I'rab jazm ini ada dua saja ya. Apa itu? Fi maudhi'ain saja. Jazm alamatan ya. Jazm itu ada dua alamat saja. Yang pertama apa? Nama as-sukun. Satu. Kemudian yang kedua al-hazfu. Ahsan. Apa sukun? Sukun apa? Ya sukun. Ya harakat sukun. Kalau hazfu apa? Hazful. Hazfu apa? Al-huruf. Dihapuskan hurufnya. Contohnya fi'il mudhari dihapuskan yang sukun apa? Yaf'alu. Yaf'alu, asalnya yaf'alu kan, kemudian kemasukan penjazm lam yaf min lam yaf yaf'al. Ya, ingatkan. Tidak boleh membacanya lam yaf'alu. Tidak boleh. Bebas lam yaf'al. Ini alamatnya sukun ya. Sekarang al-hazfu ya, menghapus. Menghapus ini ada dua ya maran ya. Yang pertama apa? Kalau ini apa? Fi'il mudhari apa? Fi'il mudhari. Sahihul akhir. Kan ya. Ini fi'il mudhari apa? Sahih. Fi'il akhir nih. Kenapa? Kenapa? Karena dia akhirannya huruf-huruf sahih. Ya, kalau huruf illah, huruf illah mana? Ada berapa huruf illah? Huruf illah ada berapa? Ada tiga. Pertama alif, kemudian waw, kemudian ya. Nah, kalau ada huruf illah ini berarti apa? Dia fi'il mudhari apa? Fi'il mudhari? Fi'il mudhari mu'talul akhir. Ya. Fi'il mudhari al-mu'talul akhir. Mu'talul akhir. Nah, sekarang perhatikan. Kita sudah masuk ya fi'il mudhari mu'talul akhir ya. Sekarang kita kita sudah masuk apa? Sayu akhir. Sekarang kita masuk mu'talul akhir. Nah, sekarang di sini kita ambil faedah ya. Bahwasanya fi'il mudhari mu'talul akhir yang akhirannya apa? Yang akhirannya apa? Akhirannya apa? Alif, waw, ya. Contohnya al-alif. Contohnya apa? Yabqa. Kemudian waw. Yad. Yad'u. Kemudian yang ya. Apa? Yang ya kemarin apa? Yarmi. Iya. Nih. Semuanya ya. Huruf-huruf harakatnya yang punya huruf illah ya, huruf-huruf yang berpenyakit huruf-huruf cacat. Kenapa cacat? Tidak bisa diharakati hurufnya nih. Huruf yang lain bisa diharakati. Ini aja hurufnya yang berpenyakit, tidak bisa bah diberikan harokat. Kenapa? Karena macam-macam, ada yang berat, ada yang tiqol, ya. Karena berat ta'adzur. Kemudian karena ta'adzur, kemudian karena tiqol dan seterusnya. Di pembahasan itu nanti aja. Nah, sekarang ini kemasukan lam semua, ya. Masukan lam. Sekarang katanya kalau fi'il mudhari mu'tal akhir, dia bah al-hadfu dengan menghapus hurufnya. Nah, sekarang gimana huruf yang dihapus apa? Yang pertama lam. Lam apa? Yabqa. Senya jangan dipanjangkan. Lam yabqa. Kemudian yang kedua lam yad'u. Yang ketiga lam yarmi, ya. Ya, lam yarmi. Ini semua dihilangkan semua nih huruf-hurufnya nih, dihilang semua akhirnya. Ya. Ini menjadikan apa? Fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, sekarang yang kedua menghapus juga apa? Pada af'al apa? Af'alul khamsah. Saya masih hafal. Af'alul khamsah ada berapa? Ada 5. Satu apa? Hah? Yaf'aluna. Terus yang kedua taf'aluna. Terus yang ketiga, hah? Yaf'alani. Terus yang keempat taf'alani. Yang kelima, hah? Taf'alina. Nah, ingatkan ya, insyaallah. Taf'alina. Ya. Yaf'alani. Nah, sekarang perhatikan. Ya, kalau yaf'alan ini ada domirnya, waw. Ya. Temu wawnya domir. Ya. Kalau ini domir juga waw. Kalau ini alif. Kalau ini apa? Alif. Kalau ini apa? Ya. Ya. Ini waw ni waw jamak, ya. Waw jam. Jam, ya. Kalau ini alif tasniyah. At-tasniyah. Ya, menunjukkan dua orang. Kalau ini tasniyah juga menunjukkan dua apa? Dua orang. Kemudian ya ini apa? Ya muannas. Ya, domir mu'annas mukhatabah. Nah, ini gampang aja. Ini rasa jelas, ya. Kalau fi'il mudhari, ya, bertemu waw, ya, alif, dan ya ini, dia harus ditambahi akhirannya nun. Ya, akhirannya ditambahi apa? Nun. Ya. Yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, taf'alina. Harus tambahin nun di akhirannya. Ya, dengan menetapkan nun pada akhirannya. Nah, kebalikannya kalau dia dijazm, nah semuanya ini dijazm lam. Ya, jadi satu apa? Lam. Lam yaf'alu. Ya. Yaf'alu. Kemudian yang kedua, lam taf'alu. Kemudian yang ketiga, lam yaf'ala. Terus yang keempat, lam taf'ala. Yang kelima, lam taf'ali. Sen, ya. Taf'ali. Nah, adapun waw, alif dan ya ini tidak boleh dihapus. Kenapa? Karena dia ini domirnya. Ya, dia inilah fa'ilnya. Jadi fi'il nanti butuh kepada pelakunya. Nih, ini pelakunya. Waw, waw, alif, alif, ya. Semua ini pelakunya. Ya. Jadi ini dihapus cuma apa? Nun, nun, nun saja. Ya. Dipahami ini? Nah, di sini kita ambil faedah ya. Bahwasanya kalau af'al khamsah terbatas pada apa? Isim yang lima ini saja. Ya, dipahami? Apa? Fi'il yang lima ini saja. Ya, fi'il yang lima ini saja. Zulair. Dipahami ini? Sekarang kita masuk ya. Sekarang kita ngulang aja. Ngulang lagi. Hah? Enam. Saya diulang-ulang ya. Oke. Sekarang perhatikan. Masuk kita al-murabat. Al-murabat ini mengulang lagi padahal. Mengulang pada permasalahan yang telah lalu. Ya. Perhatikan. Qala ya al-mu'rabat faslun al-mu'rabat dapat semua al-mu'rabat dapat al-mu'rabat dapat sudah dapat dapat. Ya, dapat ya, sudah. Nah, al-mu'rabat ya. Ini fi'il atau isim yang bisa di'rab ya, dibagi dua. Katanya qismani, ada dua. Yang pertama qismun yu'rabu bil harakat. Yang pertama jenis yang dia bisa di'rab dengan harakat. Ya. Yang di'rab dengan harakat saja. Fathah kah, dhammah kah, kasrah kah, ataupun jazm kah, atau sukun. Nah ini di i'rab dengan harakat. Wa qismun yu'rabu bil huruf. Dan yang kedua adalah jenis yang di'rab dengan huruf. Nah hari ini kita membahas yang harakat saja dulu. Ya perhatikan di bawahnya. Falladhi yu'rabu bil harakat arba'atu asya. Nah ini dihapus ini kita mana? Dihapus saja. Dihapus ya? Mau dipotong dulu. Ya? Foto yang dipotong dulu. Ya, sambil ya kita nunggu. Falladhi yu'rabu bil harakat ya. Adapun yang dia di'raf dengan harakat ada empat macam, ya, ada empat, ya, dari jenis-jenisnya. Sudah, ya, dihapus ya, ya. Nah, sekarang yang i'rab dengan harakat, ya, i'rab bil harakat, ya, ada empat katanya, ada empat, satu apa? Hah? Untuk menyebutkan satu isim, isim mufrad. Contohnya apa? Isim mufrad. Contohnya apa isim mufrad? Hah? Muhammadun kah? Ya. Kemudian yang kedua, hah? Jama' taksir. Anu jagin kita ad-dars ja, ad-darsu. Ya, ad-darsu. Yang kedua apa? Jam'u taksir. Jam'u taksir. Ini contohnya ad-durusu. Ya, ad-durusu. Ad-durusu. Terus yang ketiga. Yang ketiga jama' mu'annas salim. Contohnya apa? Al-mudarrisat. Al-mudarrisatu. Ingatkan ya, nisa nih ya. Kalau gini sa ya. Ya, panjang. Kemudian yang keempat, terakhir apa? Keempat apa? Fi'il. Fi'il mudhari. Ya. Contohnya apa? Yadhhabu misalnya. Yadhhabu. Ingat kan? Ya. Ini ya, i'rab bil harakat ini. Yang pertama isim mufrad, ya, ad-darsu. Kemudian kedua jamu taksir, ad-durusu. Yang ketiga jamu salim al-mudarrisatu. Yang keempat, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai', ya. Yang dia tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu pun, ya. Tidak bersambung dengan waw jama'ah dan seterusnya dari domir-domir dan seterusnya, ya. Perhatikan sekarang, kita lihat, ya, baca lagi belakang selanjutnya. Qala wa kulluha turfa'u bid-dhammah. Nah, seluruhnya ini, ingatkan seluruhnya ini, ya. Rafa'nya rafa'a bid-dhammah. Ya. Rafa'nya bid-dhammah. Ini contohnya, ya. Fahami? Semuanya apa? Semuanya rafa' dengan dhammah. Kemudian ya, wa tunsabu dan dinasab, ya. Nah, sekarang nasab lagi. Nasbu bi bil bil fathah. Ya. Lihat kan? Satu ini dua, ini fathah. Dua, tiga. Nah, ini kada. Ini tidak, ini ya. Difahami? Ya. Wa nasbu bil fathah. Nanti ada pembahasannya. Dan dia dinasab semuanya ini dengan mun fathah. Dhamma atau dhamma, ya? Dhamma ni u. Fathahnya apa? A. Ingatkan, fathah cuma satu saja yang kada. Ya. Kemudian terus apa? Wal kasrah. Ah. Kemudian apa? Wa tukhfadu. Tukhfadu, ya. Bil kasrah. Ingatkan. Dan dia ketika dikhafat dengan apa? Alamat kasrah. Nah, kasrah ini, ya. Alamat di bawah nih, ya. Kasrah nih. Bil kasrah. Nah. Adrus, ya. Ya, ad-dursu, ad-darsa, ad-darsi, ad-durusu, ad-durusa, ad-durusi. Sekarang ini juga bisa, ya. Al-mudarrisatu dan mudarrisati. Tidak bisa dia mudarrisata. Lihat kan, nanti ada penjelasannya. Kemudian yang ini, yadhabu, yadhaba, ya. Tidak bisa dia diharakati yadhabi. Ya, tidak bisa. Kemudian selanjutnya, selanjutnya apa? Wajam wa yuzamu bis sukun, ya. Kan ini semua ini ketika dijazam dengan sukun, ya. Kalau yang bisa dijazam, ya. Kalau ini tidak bisa dijazam, isim-isim tidak bisa dijazam. Ini tidak bisa dijazam. Ini tidak bisa dijazam. Dan ini cuma fi'il mudhari saja, ya, yang dijazam dengan apa? Dengan sukun. Perhatikan, kita lanjut, kan? Wa kharaja an dzalika thalathatu asya. Nah, dikeluarkan dari yang demikian ini dari rafa dhammah, ya. Nasab fathah. Khafat dengan kasrah, ya. Dengan kasrah ini, ya. Kasrah wa yuzamu bisukun. Nah, dikeluarkan dari asal hukumnya ini, asal hukumnya ini, ya. Kalau rafa dia marfu, kedudukannya marfu, nanti dhammah. Kemudian nasab fathah. Kemudian dia khafat kasrah. Kemudian wajzamu bisukun. Ingatkan, dikeluarkan dari semua asal-asal ini ada tiga, ya. Salah satu asya tiga, ya. Kharaja tiga, ya. Yang pertama jam'ul mu'annas salim, ya. Jam'ul mu'annas salim, ya. Jam'ul mu'annas salim. Nah, ini keluarkan kata dia yunsabu bil kasrah, ya. Yunsabu, yunsabu bil kasrah, ya. Yunsabu bil kasrah. Nah, contohnya Ra'aitu Ra'aitu mudarrisat. Haram nih komnya nih. Hah, nazar deh. Atau ganti aja sudah. Jangan ra'aitu. Tapi bisa nih ra'aitunya anusnya Fatimah ya. Fatimah qala. Ya, bukan antum. Ya. Fatimah, ya ini Fatimah nih, mohon Fatimah biar aja. Fatimah bilang ro'a itu mudarisat, ya aku melihat apa? Mudarisat apa? Hah? Guru-guru, ingat kan? Nah, kedudukan mudarisat ini padahal dia ini fathah. Ya. Tapi karena tidak boleh di fathah, maka dia apa? Di kasroh. Pengecualian ini. Ya. Mona Salim tidak boleh apa? Di fathah ini tidak boleh dia. Ya. Kemudian dikeluarkan yang kedua apa? Yang kedua dikeluarkan apa? Ismul ladzi. Ismul ladzi la yansarif. Ya. Apa ismul ladzi la yansarif ini tidak ya, tidak bisa minimah? Tidak bisa. Tidak bisa ditanwin. Ingat kan? Setiap yang tidak bisa ditanwin, maka dia apa? Maka dia apa? Tidak boleh diharokati tanwin dan juga tidak boleh dikasroh. Nah, wasmul ladzi yansarif yukhfadu bil fathah ya. Yukhfadu bil fathah. Nah, ingatkan. Nah, mana tadi? Ya, ismul ladzi yansarif. Nah, ismul ladzi yansarif bisa di sini jam taksir atau jam isim mufrad atau jam taksir ya. Yang dia tidak bisa ditanwin. Contohnya, kemarin apa disebutkan? Umar ya. Ya, Umar. Umaru. Ini yang isim mufrad. Karena yang jam taksir, contohnya apa? Hah? Apa masajidu ya? Masajidu. Hasan. Nah, ini tidak boleh tanwin. Tidak bisa Umarun, Masajidun. Tidak boleh tanwin. Karena dia tidak boleh tanwin, ya, maka dia, ya, ketika dia masuk, ya, fi atau an Umaro. Padahal ada sudah khafatnya, ya. Kemudian ini, kedua, fi Masaji, Sajidah, san. Ya, semuanya diharakati fathah semua. Difahami nih ya. Difahami. Nanti ulang lagi nanti nih. Ada lagi nanti pengulangan bab selanjutnya. Mending sabar dulu ya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Fi'il mudhari mutalakhir. Nah, diulang lagi kan? Baru kita belajar fi'il mudhari. Fi'il mudhari mutalakhir. Ya, al-mu'tal al-akhir. Ya. Apa? Yujzamu. Yujzamu bihadzfi akhirih. Ya, yujzamu bihadzfi akhirih. Nah, kalau fi'il mudhari mu'tal akhir, dia dijazamnya dengan menghapus akhirannya. Contoh mu'tal akhir apa tadi? Yabqa. Terus yang dua, yad'u. Yang ketiga, yarmi. Ya. Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Dengan apa? Menghapus apa? Menghapus akhirnya saja. Lam yabqa. Lam yad'u. Lam yarmi. Nah, selesai sudah tugas kita. Ingatkan ya. Perhatikan. Ya. Ini semuanya ini ya, i'rabnya dengan harokat semua. Ya. Nanti ada jenis yang kedua. Jenis yang pertama nih apa? Jenis yang dia diharokati semua nih. Ya. Kismul awal. Ya. Kismul awal ini adalah jenis yang dia di'rab dengan harokat. Contoh yang pertama apa? Isim mufrad, kemudian jamak taksir, kemudian jamak salim, kemudian fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai' ya. Alladhi, tambahi alladhi sini. Alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ya. Fi'il mudhari yang tidak bersambung pada akhirannya sesuatu apapun. Paham ini ya? Nah, di sini kita ambilkan faedah ya. Bahwasanya yang namanya i'rab bil harakat cuma empat saja. Apa yang pertama? Isim mufrad. Yang kedua? Jamak tasir. Yang ketiga? Yang mursalim. Yang keempat? Fi'il mudhari alladhi lam yattasil bi akhiri syai'. Ingat kan ya? Semuanya, coba lihat harakatnya yang berubah ya. Harakatnya. Ya. Yang ikut streaming nih mungkin masih pusing nih ya. Kalau yang lihat mungkin sudah agak jelas ya. Sudah jelas kenapa ada gambarannya. Ya. Perhatikan sini. Jadi apa? Semuanya ini apa? Diharakati. Ya. Berubah-ubah harokatnya. Ad-darsu, ad-darsa, ad-darsi. Ad-durusu, ad-durusa, ad-durusi. Mudarrisatu, mudarrisati. Yadhabu, yadhaba, yadhab. Ya, lam yadhab, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga yang dikecualikan cuma tiga. Ya. Pengecualiannya. Ya. Ini keluar dari kita tuh dari aslinya. Keluar dari kebiasaannya. Kebiasaannya apa? Kalau dia rafa dengan dhammah. Kalau dia nasab dengan fathah. Kalau dia khafad dengan kasrah. Kalau dia jazm dengan sukun. Ini asal hukumnya. Nah, dikeluarkan dari asal hukumnya jama' mu'annas salim ya. Seharusnya dia nasab dengan fathah kan? Tapi dia nasab dengan apa? Dengan kasrah ya. Dengan kasrah. Kemudian yang kedua ya, contohnya Fatimah qalat ya. Ra'aitu mudarrisat. Fatimah berkata, aku telah melihat apa? Para guru wanita. Kemudian yang kedua, isim yang tidak bisa ditanwin. Ismul ladzi la yansarif. Ini seharusnya dikhafat dengan apa? Dengan kasrah. Nah, dia ya menyisi kaidah umumnya, ya. Dia apa? Dikasrah dengan fathah ya. An umara fi masajida. Ya, ini dikeluarkan dari kaidah umumnya, dari asal hukumnya tadi. Kemudian fi'il mudhari yang mutalakhir ya. Seharusnya dia apa? Yuzamu, dijazam dengan apa? Dengan sukun asal hukumnya. Ya. Tapi karena dia ini huruf-huruf illah ya, mutalakhir, huruf-huruf akhirannya ada mu'tal ya, maka dia menjadi dihapus akhirannya ya. Alifnya dihapus, yabqa. Wawnya dihapus, yad'u, ya'nya dihapus, pada yarmi ya. Lam yabqa, lam yad'u, lam yarmi. Difahami ya? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Cukup ya? Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.